Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Kemarin kita sudah mengambil masalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Para ulama bersepakat bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun salat. Membaca Al-Fatihah adalah salah satu dari rukun-rukun salat, yang apabila dia meninggalkannya dengan sengaja, batal salatnya. Dan jika dia meninggalkannya karena lupa, maka wajib atasnya untuk mengulangi rokaat yang dia tinggalkan rukunnya, kemudian sujud sahwi. Nah, dan membaca ini, membaca Al-Fatihah itu bagi makmum dan juga imam. Nah, barakallahu fikum. Menurut pendapat yang rajih, membaca Al-Fatihah ya itu rukun untuk makmum ataupun imam, sama saja wajib ya, harus dia membaca Al-Fatihah pada sholat yang dikeraskan seperti maghrib, subuh, isya, ataupun pada sholat yang dipelankan bacaannya seperti sholat zuhur dan sholat asar. Nah, diawali dengan membaca Al-Basmalah. Para ulama bersepakat bahwa membaca basmalah pada sholat sunnah ataupun sholat fardu, sholat yang dikeraskan ataupun yang dipelankan, membaca basmalah hukumnya sunnah. Ya, entah sholat yang dikeraskan bacaannya atau sholat yang dipelankan bacaannya, hukumnya sunnah. Para ulama berselisih mana yang lebih afdol, ya. Jadi perselisihannya bukan dalam masalah membaca basmalahnya, tetapi mana yang lebih afdol, antara dikeraskan atau dipelankan. Nah, barakallahu fikum. Pendapat yang rajih, yang lebih afdol adalah dipelankan. Sebagaimana hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari wa Muslim, bahwa beliau sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, tidak ada dari mereka yang membaca Al-Fatihah diawali dengan bismillah, melainkan langsung alhamdulillah. Nah, tetapi jangan pula kita menyalahkan orang yang mengeraskan basmalahnya. Ya, karena ini khilaf, bukan antara khilaf sunnah dengan bid'ah. Bahkan ini hanya sunnah, keutamaan mana yang lebih afdol. Sebab Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, pernah datang hadis bahwa Rasul menjaharkan basmalah, tetapi riwayatnya sangat-sangat sedikit. Riwayatnya sangat sedikit. Yang lebih banyak adalah Rasul memelankan bacaan basmalah. Naam. Nah, maka daripada itu, yang afdol adalah dengan dipelankan. Nah, tetapi jangan sampai kita menghukumi saudara kita seiman, semuslim, dia seorang mubtadi. Loh, kenapa? Masa baca basmalahnya dikeraskan? Ya, subhanallah. Belajar lagi. Ya, belajar lagi. Jangan mudah untuk menghukumi seseorang sebelum yakin perkaranya adalah menyelisihi syariat. Nah, barakallahu fik. Adapun Al-Fatihah, gugur membacanya pada beberapa keadaan. Di antaranya pada orang yang ketika mendapati imam dalam keadaan ruku, maka cukup dia bertakbiratul ihram, kemudian takbir intiqal, langsung ruku, tidak membaca Al-Fatihah. Nah, juga gugur kepada seseorang yang ketika datang ke jamaah, jamaahnya sudah, imamnya sudah hampir ruku. Yang seandainya dia sempurnakan bacaan Al-Fatihah, imamnya akan keburu bangkit dari ruku. Ya. Jadi begitu datang, imam sudah pada ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Ini imammu baru datang nih. Seandainya dia baca Al-Fatihah, imamnya akan keburu bangkit, lewat dia satu rakaat. Nah, walaupun di sana ada ulama yang mengatakan afdolnya kalau engkau tidak mendapati, tidak sempat membaca Al-Fatihah, afdolnya engkau tambah satu rakaat lagi supaya mendapatkan bacaan Al-Fatihah secara utuh. Nah, namun jika dia tidak melakukannya, insya Allah dengan dia sudah bersama imam ketika ruku, mendapati imam dalam keadaan ruku, insya Allah dia sudah teranggap satu rakaat. Kalau jika mau dia lebih afdol, tambah satu rakaat lagi membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian idza ammana al-imam fa aminu. Kalau imamnya mengucap amin, maka beraminlah. Ucapkan amin. Ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkadang imam ada yang tidak membaca amin. Ya, imam juga sama membaca amin. Naam. Barakallahu fik. Sebagaimana yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan aminnya Rasul terdengar dengan shaf yang ada di depan. Berarti keras. Ya, berarti aminnya Rasul keras sampai terdengar dengan yang ada di shaf pertama. Nah, barakallahu fiik. Apa hukum membaca surat setelah Al-Fatihah? Ya, hukumnya adalah sunnah. Sunnah secara hukum taklifiyah, yang artinya apabila dia dikerjakan berpahala, dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Nah, dalilnya adalah dari Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli sholati yaqra." Di setiap sholat, afwan, ini perkataan Abu Hurairah. Beliau mengatakan fi kulli sholati yaqra. Rasul di setiap sholat selalu membaca Al-Fatihah. Fama asma'ana Rasulullah asma'nakum, dan apa yang telah diperdengarkan oleh Rasul kami pun perdengarkan kepada kalian. Wa ma'a, yakni pada sholat jahriyah, ketika Rasul menjaharkan aku pun menjaharkan, kata Abu Hurairah, untuk kalian bacaan yang dikeraskan. Wa ma akhfa minna akhfaina minkum, dan apa yang kami pelankan, ya, kami contohkan kepada kalian dengan pelan pula. Faqala lahu rajul, maka ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah, "In lam azid ala ummil Qur'an, bagaimana jika seandainya tidak aku tambahkan bacaan lain selain Al-Fatihah?" Faqala, "In zidta 'alaiha fa huwa khair." Kalau kamu tambah baca surat setelah Al-Fatihah, fa huwa khair, maka itu baik, majur, berpahala. Wa in intahaita ilaiha ajza'ta 'anka. Tetapi jika engkau cukupkan hanya pada Al-Fatihah, maka itu sudah diperbolehkan, yakni tidak berdosa dan hukumnya sah. Hadis rawahu Muslim. Nah, barakallahu fik. Tetapi orang yang mempunyai keimanan yang tinggi, dia akan merasa rugi ketika meninggalkan amalan sunnah. Nah, orang yang hatinya kosong dari iman, meninggalkan wajib, itu seperti meninggalkan mubah. Tetapi orang yang hatinya penuh dengan keimanan, ketika dia meninggalkan sunnah, seperti melakukan perbuatan dosa. Ini sangat menyesali perbuatannya. Allah, kenapa saya enggak baca, kenapa saya enggak sholat sunnah, kenapa saya tidak ini, kenapa tidak itu. Nah, padahal hukumnya sunnah. Itulah bedanya orang yang beriman dengan yang tidak, atau dengan yang kurang imannya. Orang yang kurang iman akan menganggap remeh padahal perkara wajib yang dia tinggalkan. Orang yang beriman akan merasa sangat berat dan menyesal ketika meninggalkan perkara sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang punya kitab halaman 98. Wa idza tara'a fi sholati ma yahtaju ila takhfifiha fa sunnah takhfifuha. Apabila ketika sholat muncul perkara yang membutuhkan agar disegerakan, maka sunnahnya adalah disegerakan. Misal, ya, seseorang berazam untuk membaca surat panjang ketika sholat, atau dia seorang imam, atau dia seorang yang sholat munfaridan. Nah, ketika dia sedang membaca, muncul sesuatu yang membutuhkan untuk disegerakan. Entah ada tamu kah, entah ada anak menangis, ya, maka hendaknya diringankan. Yang tadinya mau dibaca panjang, ringankan, karena ada uzur, ada sebab yang mengharuskan untuk diperingan sholatnya. Sebagaimana yang telah datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Qatadah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul berkata atau bersabda, inni la aqumu fi shalah uridu an atawwila fiha, ya, aku berdiri untuk sholat dan aku berkeinginan untuk memperpanjang sholat itu. Fa'atma'a buka as-sabi, kemudian aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Fa'atajawwazu fi sholati karohiyata an asyuku ala ummi, maka aku peringan dengan hanya cukup mengerjakan yang wajib, ya, dikhawatirkan akan menyusahkan sang ibu. Nah, jadi kita sebagai imam hendaknya memperhatikan keadaan makmum. Jika seandainya ketika sholat itu ada yang harus disegerakan, maka peringan sholatnya. Nah, jangan samakan keimanan kita semua. Jangan samakan keadaan kita semua. Terkadang di dalam sholat ada yang sudah tua renta. Ya, ada yang tua renta. Ada yang diburu waktu. Hendaknya kita seorang imam menyesuaikan. Wah, imam jamaah ini banyak yang sudah tua. Kalau saya baca surat Al-Ahqaf, ya, 2.5 lembar, ya, ini bisa sempoyongan, ini bisa jatuh. Peringan. Nah, peringan. Barakallahu fiik. Atau ketika ada yang mendengar bayi menangis, maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul. Padahal Rasul berkeinginan untuk memperpanjang sholat, tetapi ketika mendengar tangisan bayi, beliau peringan sholatnya, ya, dikhawatirkan akan menyusahkan sang ibu dengan panjangnya sholat. Nah, faidah, wa yajuzu ayu fariqa surata fi rak'atain, diperbolehkan untuk memisah satu surat di dalam dua rakaat. Misal, sholat subuh 2 rakaat. Rakaat pertama, dia baca surat An-Naba, misalnya. Rakaat pertama baca 1 halaman. Rakaat kedua baca lanjutannya, boleh. Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi tafriqin Nabi surat Al-A'raf fi raka'atil maghrib. Rasul membagi surat Al-A'raf, ya, pada salat maghrib. Nah, yakni satu surat dibagi dua. Nah. Kemudian masalah berikutnya, wa yajuzu ayyajma'a suratain fi raka'ah. Boleh juga menggabung dua surat sekaligus di dalam satu rakaat. Ya, misal katakan salat subuh, ya, rakaat pertama membaca 2 surat, ya, Al-Ikhlas dengan Al-Falaq misalnya, boleh. Nah, barakallahu fiik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ketika ada seseorang yang mengimami jamaahnya dengan membaca 2 surat yang kemudian dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang berikutnya, wa yajuzu tikraru surah fi raka'atain, diperbolehkan mengulang 1 surat dalam 1 rakaat. Dalam 2 rakaat. Misal rakaat pertama baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua dia pun lagi baca Al-Ikhlas, tidak mengapa. 6. Barakallahu fik. Selama tidak ada keyakinan afdoliyah, selama tidak diyakini afdoliyah, entah apa yang mereka yakini. Ketika sholat tarawih sudah masuk 15 rakaat, yang dibaca setiap rakaat yang kedua azalzalah lagi. Nah, jika seandainya ada keyakinan tertentu ini sunnah, ini afdol, padahal tidak ada contohnya, nah, maka dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Nah, mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi jika dia hanya sebatas membaca, tidak ada keyakinan tertentu, maka tidak mengapa. Nah, masalah berikutnya. Wad'ur rijlain fi halil qiyam yakunu tabi'iyan. Meletakkan kedua kaki ketika berdiri yakunu tabi'iyan, seperti biasa saja. La yadummuha, la yadummuhuma, tidak merapatkan antara kaki kanan dengan kaki kirinya, ya, dirapatkan. Nah, wala yaftahuhuma, tidak juga dibuka lebar. Nah, terkadang ada yang sholatnya kanan dan kirinya mengatup. Ada juga yang sampai melebar karena ingin mendapatkan, merapatkan antara shaf yang kanan, bagian jamaah yang kanan dengan jamaah yang kiri, sampai harus buka lebar. Nah, barakallahu fik. Cukup berdirimu seperti, ya, kaki kita searah dengan pundak kita, maka berdiri seperti ini. Tidak perlu harus sampai dibuka lebar, ya. Nah, kalau misalnya yang di samping kanan ketika dirapatkan shafnya mereka menghindar, sudah tidak perlu dikejar. Ya, antum kejar dia menghindar lagi. Bisa terbuka ini, ya. Nah, pindah ke yang sebelah kiri. Yang sebelah kirinya ingin merapat, sudah. Rapatkan dengan yang jamaah sebelah kiri. Kalau dia pun tidak mau merapat, menjauh, ya sudah, berdiri di tengah, artinya tidak perlu merapatkan kepada keduanya, tidak perlu dikejar sampai dilebarkan. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Allah telah mencatat untuk mempahala menerapkan kewajiban karena hukumnya wajib. Nah, tidak perlu dikejar. Ya. Ini biasanya yang baru kenal sunnah, ya, masih kencang-kencangnya ini. Geser, kejar lagi. Akhirnya dia, udah nggak bisa ngejar lagi. Nah, cukup berdiri seperti berdiri biasa kita sedang berdiri. Nah, li'annahu lam yarid anin nabi, karena yang demikian tidak datang dari nabi, maksudnya tidak merapatkan kanan dan kirinya, ya, terlalu rapat disenggol sedikit jatuh. Nah, nggak ada kuda-kudanya. Kalau terlalu lebar tidak enak dipandang juga. Nah, dan yang demikian tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Wa ma lam yarid fihi sifatanir rasul anir rasul fal aslu ayyabqa ala hali bi muqtadat tabi'ah. Maka ketika tidak datang sifat itu dari rasul, berdirilah seperti keadaan biasa. Nah. Lakin as-sahabat, tetapi para sahabat radhiyallahu anhum, kan ahaduhum yalzaq ka'bahu bi ka'bi sahibih. Merapatkan mata kakinya dengan mata kaki sahabat yang ada di sampingnya. Min ajli taswiyatis shaf, untuk merapikan shaf. Nah, kalau mau, kalau enggak mau ya sudah, jangan dikejar lagi kayak tadi. Li'annal umda fi shaf laysat atrafal asabi. Yang menjadi, ya, patokan itu bukan ujung jari. Ya, terkadang kita ketika merapatkan shaf yang jadi patokan ujung jari-jari ini. Ya, terus seperti ini. Lah, yang menjadi patokan adalah tumit. Tumit yang harus sama. Tidak mengapa, karena tidak bisa. Yang besar mungkin kakinya lebih menjulur ke depan. Ya, maka yang jadi patokan adalah tumit yang belakang ini, mata kaki ini, mata kaki dengan mata kaki. Nah, barakallahu fik. Karena kalau misalnya yang menjadi patokan ini yang bagian depan, belakangnya begini, ya. Kalau yang menjadi patokan yang belakang, yang depan begini, maka yang menjadi patokan adalah mata kaki dengan mata kaki, ya, mata kaki dengan mata kaki temannya. Nah, balil umda al ka'b, ya, tetapi yang menjadi patokan itu adalah mata kaki. Li'anna jisma mabniyun alaihi alal ka'b, karena tubuh ini, ya, mabni terbangun, yani tegaknya di atas apa? Mata kaki. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin untuk kajian aba, kajian umum ini kita cukupkan. Masih ada setengah jam masuk waktu zuhur, ya, kita serahkan ke kajian ummahat tafadhalna, sehingga ba'da salat zuhur yang mau pergi, ya, silakan. Enam yang mau duduk-duduk bertemu dengan saudaranya, tafadhol. Barakallahu fik. Naktafi bihada, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Enam, diharapkan kepada aba untuk mengambil putra-putrinya supaya ummahat bisa fokus pada kajian ummahat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.